أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini, malam yang ke-10 dari Asyura, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Yaumu Asyura adalah hari kemenangan para anbiya iwar rusul fi da'watihim ila tauhid, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Saum Yaum Asyura, faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Hal itu menghapus dari dosa-dosa setahun yang lalu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang bertauhid, mengerti keutamaan dakwatu tauhid dan bersyukur atas kemenangan dakwatu tauhid, walaupun bukan dia yang langsung mendapatkan kemenangan itu, namun mereka para anbiya, mereka para ar-rusul, orang-orang yang telah mendahului kita dalam menempuh dakwatu tauhid ini. Maka ma'asyiral muslimin, di antara hal yang sunnah dari sunnah-sunnah saum nafilah adalah ini. Sehingga sepantasnya seorang mukmin muslim berupaya menjaga sunnah ini, berusaha mengamalkan perkara yang disunnahkan ini. Sehingga barakallahu fikum, pada hari ini pula adalah hari yang sebelumnya Yauma Tasu'a, hari yang ke-9, karena beliau mengisyaratkan ketika disampaikan adanya kaum Yahud Ahlul Kitab yang melaksanakan saum Yauma Asyura. Wa in baqaitu la asumanna yauma tasya. Aw kama qal, kalau saya tahun depan diberi umur, niscaya saya saum hari ke-9-nya juga. Hal ini adalah untuk mukhalafah li ahli kitab fil ibadah. Hal ini adalah dalam rangka menyelisihi praktek-praktek ibadahnya Ahlul Kitab. Karena Ahlul Tauhid memang berbeda dengan ahlu syirki. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, zat yang masih mengokohkan kita di atas ketaatan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala tentunya yang hari ini bisa melaksanakan shaum yaumata su'a sebagai bentuk melisihi dari mereka ahlu syirki, golongan orang-orang musyrikin dalam menjalankan perkara ibadah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Maka semoga apa yang kita lakukan dan yang akan kita jalankan dari saum ini akan jadi sebab Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita di atas sunnah, berjalan di atas sunnah. Di mana sunnah itu berjalan, sebagaimana kata salaf, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita akan berjalan bersama sunnah kemana sunnah itu berjalan. Kita akan terus berusaha berjalan di atasnya, menjaga keikhlasan di atasnya. Hadirin, pada kesempatan malam ini melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, pada babu al-amru bi ada'il amanah. Baik. Perintah menunaikan amanah. Kita sampai pada hadis yang ke-200. Hadis Hudzaifah ibni Yaman. Kita bacakan syarah berikutnya. Qala fadzakara radhiyallahu anhu. Pada disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, ma haddatsahu bihin nabiyyu, apa yang telah diceritakan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang disampaikan oleh beliau kepada Hudzaifah? Min naz'il amanati min qulubir rijal. Adanya naz'il amanah, dicabutnya amanah dari hati-hati rijal kaum. Sebagaimana beliau bersabda, innal amanah nazalat fi jidri qulubir rijal. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan amanah ini fi jidri, pada pokok hati kaum laki-laki, para rijalnya. Jidri yakni asluha. Jidr maksudnya di sini adalah pada pangkalnya. Betul-betul amanah yang Allah berikan masuk ke dalam hati sampai pada pangkalnya, pada pokoknya. Masuk betul ke dalam hati. Summa unzila alaihi minal Qur'an. Lalu setelah itu Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran was-sunnah mayusabbitu wa yu'ayyid hadzal asl. Dengan Quran dan sunnah semakin menetapkan dan mengokohkan amanah yang ada di dalam dasar hati mereka. Barakallahu fikum. Ini betul-betul kekokohan generasi sahabat. Fajaa al-Qur'an wa sunnatu muayyidan lil fitrah. Datang Al-Qur'an wa sunnah menguatkan terhadap fitrah manusia. Allati fatarannas 'alaiha. Ya Allah, ciptakan manusia itu pada asalnya di atas fitrah, di atas kesucian, tauhid, Wa alimu min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyihi s.a.w. fasdadu bidhalika imanan wa sabatan wa ada'an lil amanah. Setelah para sahabat mengetahui, alimu dari kitab Allah ta'ala, dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah amanahkan, apa yang Rasul SAW jelaskan dari amanah, fasdadu bidzalika imana, hal itu menambahkan keimanan, tambah iman mereka. Wasabatan, semakin kokoh dalam memegang amanah. Wa ada'an lil amanah, dan semakin bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah. Itu adalah generasi yang pertama dari generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran bagaimana mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalika mathaluhum, digambarkan wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zura. Allah menggambarkan para sahabat, Allah gambarkan mereka seperti apa yang Allah sebutkan dalam Injil, seperti seorang menanam pohon. Pohon itu semakin kokoh, semakin kuat, menancap di atas pondasinya, di atas akarnya. Yu'jibu zurra, sampai orang yang menanam itu sendiri kagum, kagum dengan sikap apa yang dimiliki oleh mereka. Yu'jibu zurra, yang menanam saja kagum, luar biasa sikap amanah yang dimiliki oleh para sahabat. Luar biasa mereka. Liyaghidha bihimul kuffar, agar menjadikan jengkelnya orang-orang kafir. Orang kafir merarah terhadap orang-orang yang menjalankan dakwatut tauhid, dakwatus sunnah, dan juga yang menunaikan amanah ini. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kalau kita lihat bagaimana sikap amanah para sahabat, kita bisa melihat apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kekokohan memegang amanah, kekokohan mereka bersungguh-sungguh menjalankan sunnah. Jangan ditanya, mereka generasi terbaik. Walakin akhbara bil hadis ats-tsani anna hadhil amanah sawfa tanzi'u min qulubir rijal. Namun kata Syekh, hadis ini mengkhabarkan kepada kita bahwa amanah sawfa tunza', amanah ini akan dicabut oleh Allah. Min kulub ar-rijal, dari hati-hatinya kaum, wal'iyadu billah, sehingga tunza' fayusbihun nas yatahaddasun, dicabut amanah, fayusbih, jadilah an-nasu yatahaddasun, mereka bercerita, anda fi bani fulan rajulan amina, ada di kabilahnya fulan satu orang yang amanah. Sungguh satu orang yang amanah menjadi pembicaraan karena yang lainnya tidak amanah. Yani annaka la takadu tajid fil qabila rajulan wahidan amina. Hampir-hampir engkau tidak mendapatkan di satu kabilah satu orang yang amanah. Wal baqi kulluhum alal khiyanah. Sisanya dalam kondisi, dalam posisi sebagai orang yang khianat. Tidak menunaikan lam yu'addu al-amanah. Ternyata tidak melaksanakan amanah. Barakallahu fikum. Ini berita, khabar, agar kita bisa mengambil pelajaran. Memang menjadi orang yang amanah itu asing. Amanah menjalankan agama, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, suatu yang asing. Ya. Walakun syahadan nas al-yaum. Dan sungguh bisa disaksikan oleh manusia hari ini misdaq hadal hadis an Rasulillah. Pembenaran, bukti yang benar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka tasta'ridun nas rajulan rajulan hatta tablugha ila haddil mi'at awil mi'at la tajid ar-rajulal amin. Coba kamu hadapkan, tasta'ridun nas, kamu uji orang. Coba kamu uji orang. Kamu berikan seorang dengan sebuah amanah hatta tabluh, sehingga kamu coba 100 orang. Awil mi'at, atau beratus-ratus orang. La tajid rajulal amin. Ternyata kau dapatkan adanya orang yang seorang pun tidak amanah. Hampir-hampir kau tidak dapatkan satu orang pun yang amanah. Alladzi addal amanah, yang betul-betul menunaikan amanah. Yang dimaksud amanah di sini ada dua. Kama yanbahi fi haqqillah wa fi haqqinnas. Amanah yang itu terkait dengan haknya Allah, dan yang kedua amanah yang kaitannya dengan hak manusia. Baik. Barakallahu fik. Menunaikan amanah bukan hanya amanah kepada sesama manusia, pedagang dengan pembelinya, bukan sekedar itu, tetapi amanah seorang kepada Allah Ta'ala sebagai hambanya yang punya tanggung jawab melaksanakan amanah dari perintah dan larangannya. Kalau begitu, Syekh menggambarkan di sini, ya, adanya hak Allah yang harus ditunaikan, di amanah harus dikerjakan, dan hak manusia. Kalau dilihat dari sisi ini, yang pertama, qad tajidu rajulan amina. Kadang kau dapatkan seorang itu amanah fi haqqillah, di dalam menunaikan hak Allah. Seperti apa? Yu'addi sholat, dia menegakkan sholat berjamaah, masya Allah. Itu memang amanah dari Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, perintah dari langit, warkau ma'arraki'in, rukuk bersama orang yang rukuk, amanah dari Allah. Yu'addi zakat, dia juga menunaikan zakat. Wa yasuma yahuj, dia puasa Ramadan, haji ke Ka'bah. Yadkurullaha katsira, zikir kepada Allah, banyak zikirnya. Yusabbih, dia juga bertasbih, masyaallah, tasbih, zikir, panjang zikirnya. Dia menunaikan hak Allah. Lakinahu fil mal. Namun dia di dalam urusan harta laisa aminan, tidak amanah. Contohnya, orang ini amanah menjalankan hak Allah, tidak amanah menunaikan hak harta manusia. Contohnya, inna in wukila ilaihi amalun hukumiyun farata. Kalau ditugaskan kepadanya, wukila, diwakilkan kepadanya, amalun hukumiyun pekerjaan dari pemerintah. Ya, ada tugas pemerintah. Farata, dia pun farata, meremehkan. Ya. Fasara la ya'ti lid-dawam. Jadilah dia orang yang tidak datang lid-dawam terus-menerus illa mutaakhiran. Kecuali datangnya terakhir. Tugas dari penguasa jam 7 masuk, selesai jam 12. Tapi dia datang, barakallahu fikum, tidak lain kecuali selalu terlambat dengan banyak alasan. Ini namanya tidak amanah kepada penguasa. Wa yakhruj qabla intihail waqt, atau contoh tidak amanah dalam melaksanakan tugas penguasa, keluar sebelum berakhirnya waktu kerja. Kerja berakhir jam 12, jam 11 sudah pulang. Ngambil perangkat, melaksanakan pekerjaannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Urusan bisnisnya sendiri. Ini khianat kepada penguasa. Ini contoh tidak amanah. Wa yudayyi' al-ayyam al-katsirata fi asghalihi al-khassah. Atau dia menyia-nyiakan hari-hari yang banyak dalam kesibukan-kesibukan yang khusus. Artinya bisnis sendiri. Dia ditugasi oleh penguasa untuk urusi urusan rakyatnya, malah dia bisnis sendiri. Wala yubali, tidak peduli. Barakallahu fik. Namun orang seperti ini, orang yang seperti ini ternyata kata Syekh, ma'annahu tajidhu fi muqaddamatin nas fil masajid. Kau dapatkan orang seperti ini di barisan terdepan di masjid. Wa fi sadaqah, orang yang terdepan kalau urusan sadaqah, sadaqah. Wa fi siyam wa fil hajj, demikian pula saum hajinya. Lakinnahu laisa aminan min jihatin ukhra, namun dia tidak amanah dari sisi yang lain. Barakallahu fikum. Ini orang yang punya tanggung jawab pegawai-pegawai pemerintah, apalagi dia sebagai orang yang mengaku ahlus sunnah, dia masih terikat dengan tugas-tugas pemerintah. Jadilah antum contoh yang baik. Jangan beri contoh yang jelek. Beri contoh yang baik. Barakallahu fikum. Waktunya kerja, kerja. Waktu istirahat, istirahat. Waktunya selesai, selesai. Kalau belum selesai, jangan pulang dulu. Barakallahu fikum. Karena ini kaitannya amanah dia dengan manusia. Ya harus ditunaikan. Barakallahu fikum. Itu kalau pegawai. Kalau kita sebagai pekerja, sama. Bos kita mengatakan masuk jam 8 absen. Barakallahu fikum. Bekerja. Keluar pun absen. Ada tanda buktinya. Kerjakan dengan baik, amanah. Karena itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa aufu bil ahad. Kanu kamu sudah punya ikatan janji dengan penguasa. Barakallahu fik. Kadzalik, demikian pula contoh yang lain. Itu kalau seorang yang punya pekerjaan yang ikatannya dengan pemerintah. Kadzalik tajidi rajula, demikian pula contoh yang lain, kau dapatkan seorang aminan fi ibadatillah, amanah dalam menunaikan ibadah kepada Allah. yuqimus salat wa yu'tiz zakat wa yasum wa yahuj wa yatasaddaq. Dia menegakkan salat, menunaikan zakat, saum, haji, bersedekah. Namun kata Syekh, lakinnahu laisa aminan fi wadhifatihi. Dia tidak amanah dalam kepegawaiannya. Dia pegawai, wadhifah, pekerja di pemerintah atau selainnya. Wadhifah, dia sebagai pegawai. Ya'raf annahu la yajuz lil muwaffaf ayyutajir. Dalam kesepakatan kepegawaian dia dikenal bahwa tidak boleh baginya lil muwaddaf, bagi pekerja ini, ayu tajir, untuk nyambi bisnis, wa yaftah mahalla tijarah, atau membuka tempat bisnis, ya, bisnis langsung atau membuka tempat bisnis. Ada kesepakatan karena dia pegawai khusus dan pemerintah sudah menggaji dengan gaji yang besar. Ini tugas kamu, tidak boleh kamu melakukan bisnis atau pekerjaan yang lain kecuali ini gajinya kamu satu bulan. Banyak pemerintah, penguasa atau rumah sakit misalnya sudah bersungguh-sungguh membayarnya. Itu kesepakatan. Kamu spesialis, bersaya kontrak, ya, hanya buka di sini saja. Tidak boleh buka di tempat lain. Misal, ini kesepakatan anak Adam. Maka kesepakatan amanah seperti ini ya ditunaikan. Lakinahu, namun orang ini yang dia menunaikan hak Allah, salat, saum, haji, sedekah, lalu bali, tidak peduli. Tidak peduli dengan apa yang sudah disepakati dari amanah hak dia dengan saudaranya. Wa yaftah mahalla tijarah. Dia membuka tempat bisnis. PT atau CV, ya, atau apa namanya. Bismihi sarihan au bismi musta'ar. Pinjam, dia pakai nama dia sendiri atau pinjam nama orang lain. Karena kalau ketahuan namanya dia, ditegur oleh atasannya atau dipecat. Musta'ar, dia pinjam nama orang lain. Nama perusahaan tadi, nama tempat bisnisnya tadi, pakai nama orang lain. Pinjam, KTP orang lain. Wa imma birajulin ajnabi, atau dengan orang dari luar negeri. Mungkin karena di negeri itu penguasanya melarang, dia pinjam orang luar negeri. Ya ja'alu bihadad dukan, dia taruh orang tadi di tempat bisnisnya dia, di tokonya dia, wa ma asbah dzalik. Orang yang seperti ini ya ibadallah, fayukadzib, dia melakukan sebuah kedustaan. Wa yakhun ad-daulah, dia berkhianat kepada negara. Wa yakulul mal bil batil, dia memakan harta dengan cara yang batil. Wa yakulu hadzal mal alladhi yaksibu min kasbin haram, hasil usaha yang dia dapatkan dari tokonya, usahanya, usaha yang haram. Mani'an min ijabati da'watihi, yang menjadikan terhalang, mani'an, terhalang dari terkabulnya doa kepada Allah, wal'iyadu billah. Barakallahu fik. Ini salah satu nasihat bagi seorang yang dia itu punya ikatan kepada negaranya dengan ikatan kerja seperti ini. Maka antum ya ibadallah harus betul-betul amanah. Jangan jadi pengkhianat. Ahlus salat, ahlul ibadah, namun harta yang dimakan dari hasil yang haram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tayyib, baik, tidak akan menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amara al-mu'minin, Allah menyuruh kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kaum mukminin dipanggil oleh Allah, kulu min thayyibat, makan kalian, termasuk makan, minum juga, makan, minum, ya, min thayyibat, dari yang thayyibat, yang baik, yang halal, bukan yang syubhat, bukan yang haram. Ma razaqnakum, apa yang direzekikan oleh kami kepada kalian. Makan yang halal, yang thayyib. Wa syukuru lillah, bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul-betul kalian hanya kepada Allah beribadah. Lihat, iyyahu ta'budun, hanya kepadanya beribadah. Kalau kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah, makan minum yang thayyib. Itu orang mukmin. Perhatikan, dari mana makanan kita dapatkan, dari mana kita mendapatkan, dan caranya. Perhatikan, karena kita hamba-hamba Allah, hidup itu untuk beribadah, makan minum itu untuk beribadah, bukan untuk sekedar mendapatkan kesenangan semata. Barakallahu fik. Demikian pula Allah berfirman, ya ayuhar rusul, wahai para rasul. Apa kata Allah kepada rasul? Kulu minat thayyibat, makan dari yang thayyibat. Wa'amalu saliha, beramal soleh kalian. Sampai Nabi Dawud, seorang raja, Nabi Dawud itu raja, raja. Kita tahu bagaimana hartanya para raja, banyak. Tapi Nabi Dawud bekerja jadi tukang pandai besi. Hasil yang dia dapat dari hasil jerih payahnya, itu yang paling baik dan itu yang menghidupi dirinya. Barakallahu fiik. Padahal raja, tapi masih berusaha melakukan usaha yang thayyibat. Wa'amalu shaliha, lalu beramal soleh. Jadi makan dan minum untuk beramal soleh. Inni bima ta'malun alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan mengetahui. Tsumma taqara rajula, setelah itu Nabi menceritakan. Ar-rajul, seorang yang yutil as-safar, panjang perjalanan, ya, jauh perjalanannya. Ini sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa adalah pada saat safar. As'asa akhbaro, rambutnya awut-awutan. Akhbaro, badannya berdebu, ya, menunjukkan orang yang sengsara, jauh dari keluarga, sengsara, betul-betul hatinya terpaut hanya kepada Allah. Kondisi saat orang dekat dengan Allah seperti ini, sengsara. Orang sengsara biasanya dekat kepada Allah. Kondisi seperti ini saat dekat dengan Allah, ya mutu ya deh. Yang ketiga, menjulurkan tangannya, ya, ila sama, ke langit, ya, ditadahkan tangannya ke langit. Ini yang ketiga, asbab terkabulnya doa. Ya mudu ya dahi ila sama, terkabulnya doa sebabnya ini yang ketiga. Ya Rob, ya Rob, bertawassul yang keempat. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. 4 sebab terkabulnya doa. Safar, as'asa, wa akhbara, yamudu yadai, lalu dia bertawassul, ya Rab, ya Rab. Asbab terkabulnya doa. Namun asbab terkabulnya doa ada padanya, namun ada sebab penghalang doa. Apa itu? Asbab penghalang doa terkabul, mata'amuhu haram. Satu, makanannya haram, dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram, jenisnya atau caranya. Wa ghudiya bil haram, dan diberi makan dari yang haram. Setelah disebutkan sebab, tiga sebab tidak terkabul, sebab penghalang terkabulnya doa, Allah Nabi menyatakan fa anna yustajab lidzalik. Bagaimana fa anna, ai ba'id, jauh untuk dikabulkan doa itu karena ada penghalangnya. Barakallahu fikum, sehingga ini sebagai nasihat bagi kita untuk selalu memperbaiki apa yang kita dapatkan rezeki Allah, dan memohon kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, sehingga Allah mudahkan urusan kita dalam ibadah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, atas segala salah dan kurangnya tafadhalu, barakallahu fikum.